Sholat pakai minyak rambut, Rexona dan yang lainnya, memang enggak. Memang sholat itu disunahkan kita pakai wewangian, bersih-bersih. Ya, tapi dengan catatan memakai barang-barang yang dibolehkan di dalam syariat. Di antaranya yang tidak menggunakan alkohol. Lihat dulu Rexona itu pakai alkohol apa tidak? Kan tidak. Nah, maka pakai Rexona enggak apa-apa. Biar wangi juga. Jadi Allahu Akbar, kalau bau ketek kan luar biasa juga di kanannya. Kalau minyak rambut lihat dulu bagaimana, boleh apa tidak, diperbolehkan apabila tidak apa namanya? Tidak ada zat-zat yang menyebabkan tidak sah. Seperti namanya juga minyak, nyerap air apa tidak? Nah, ya. Yes. Ada minyak rambut yang bikin keras, air pun tak masuk. Kecuali sampo. Nah, itu janganlah pakai yang itu. Tapi pertanyaannya, untuk apa juga sholat pakai minyak rambut? Ya, untuk apa juga? Kalau pakai Rexona mungkin masih iya. Tapi kalau pakai minyak rambut, mungkin dia sebelumnya ke kantor minyak rambut, sholat duhur udah pakai minyak rambut mungkin iya. Tapi kalau sengaja sholat pakai minyak rambut, nak kemana kau boy? Jadi hukumnya nggak apa-apa, dengan catatan memperhatikan zat-zatnya, paham? Contoh lain seperti minyak wangi yang beralkohol, ini jangan. Karena minyak wangi beralkohol itu ada dua. Ada yang alkoholnya hanya digunakan untuk nyemprot aja, itu masih gak apa-apa. Untuk nyemprot. Ada yang alkoholnya bergabung dengan minyak wangi tersebut. Dan alkoholnya itu terbuat dari zat yang haram. Alkohol. Rata-rata alkohol itu terbuat dari zat yang haram. Maka ini jangan dipakai ketika sholatnya. Apa minyak wangi? Beb? Gak tahu sih. Dia gak pernah pakai minyak wangi alkohol. Pokoknya ingat sendiri lah. Zat alkohol itu terbuat dari apa. Tapi kalau yang dijual di samping jalan, yang isi ulang pakai alkohol itu hanya untuk digunakan untuk nyemprot aja. Kalau enggak pakai semprot enggak bisa. Itu enggak apa-apa. Ya. Tapi yang lain itu apa loh, yang di TV-TV yang semprot bidadari langsung jatuh dari langit itu. Nah, itu lebih baik ya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.